saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan kata al-khawf, al-khasyah, al-wajal, serta ar-rahbah. Semua kata-kata tersebut menurut para ulama mutaqaribatun ghairu mutaradifah, memiliki kemiripan namun tidak 100% sama. Oleh karena itu Al-Imam Al-Munawi di dalam kitabnya Al-Waqif fi Muhimmatit Ta'arif memberikan definisi khusus untuk kata al-khasyah, yang di dalam bahasa Indonesia sering kita artikan dengan rasa takut. Al-khasyatu ta'allumul qalbi li tawaqqu'i makruhin mustaqbala. Yakunu taratan bi kathratil jinayati minal abdi wa taratan bi ma'rifati jalalillahi wa haibatihi wa minhu khasyatul anbiya. Al-khasyah adalah keresahan dan kekhawatiran hati karena tahu akan adanya hal yang tidak diinginkan yang akan terjadi dan menimpa diri diakibatkan banyaknya dosa dari seorang hamba, atau rasa takut itu hadir terdorong oleh ilmu pengetahuan kita akan betapa agungnya Allah. Dan yang terakhir ini adalah contoh rasa takutnya para nabi. Ya, rasa takut kepada Allah bagi kita sebagai umat tetaplah harus mencontoh bagaimana nabi mengaplikasikannya. Dalam musnadnya Al-Imam Ahmad meriwayatkan, juga Al-Imamul Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad, serta tak ketinggalan Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasannya ia menceritakan, sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amran fatarakhasa fihi fabalaga dhalika nasan min ashabihi faka'annahum karihuhu wa tanazzahu and fabalagahu dhalika faqama khatiban faqala ma balu rijalin balagahum anni amrun tarakhastu fihi fakarihuhu wa tanazzahu an fawallahi la ana a'lamuhum billahi wa ashadduhum lahu khasyah. Suatu hari kata ibunda Aisyah, nabi melakukan sebuah amalan namun beliau melakukannya dengan cara yang lebih ringan dari biasanya. Ya, beliau mengambil jalan rukhsah, keringanan. Dan hal itu rupanya diketahui oleh sebagian sahabat Nabi dan seolah-olah mereka meremehkannya. Meremehkan apa yang dikerjakan oleh Nabi sampailah sikap mereka itu ke telinga baginda Rasulullah. Lalu tanpa menyebut nama-nama mereka, Nabi pun memberikan pencerahan di atas mimbarnya. Beliau bersabda, apa yang ada di benak sebagian sahabatku? Mereka dengar bahwa aku mengambil rukhsah, lalu mereka seolah-olah menjauhi rukhsah tersebut. Demi Allah, sungguh akulah manusia yang paling mengenal Allah dan yang paling takut kepadanya. Begitulah saudara-saudaraku sekalian seharusnya. Ibadah bukanlah ajang kreasi dan inovasi, apalagi pamer kuantitas hingga sombong diri. Namun ia adalah bentuk ketundukan pada ilahi Rabbi, meski terlihat remeh, itulah apa yang dicontohkan oleh Nabi. Suatu hari Mutarrif ibn Abdullah pernah berkisah bahwa ayahnya mendatangi Nabi, namun ternyata beliau sedang sholat. Ayah daripada Mutarrif ibn Abdullah menggambarkan, wa huwa yusalli wa li sadrihi azizun ka azizir mirjal. Kata ayah daripada Abdullah ibn Mutarrif atau Mutarrif ibn Abdullah, aku dapati beliau sedang sholat dan demi Allah aku mendengar suara gemuruh dari dadanya seperti gejolak air yang mendidih sebab menahan tangis karena begitu khusyuk dan takut kepada Allah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan nomor 16421, Al-Imam Abu Dawud dengan nomor 904, serta Al-Imam At-Tirmidhi dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah dengan nomor 322. Rasa takut kepada Allah juga tercermin dalam pribadi manusia-manusia hasil didikan Nabi. Lihatlah bagaimana Abu Bakar, Siddiqu hadhil ummah, manusia paling utama setelah Nabi, manusia yang diberikan kabar gembira akan masuk syurga. Beliau dikisahkan jika sudah berdiri mengimami salat ka'annahu 'udun min khasyatillah, bagaikan tombak yang tertancap begitu kuat, tak bergeming sedikit pun karena takut kepada Allah. Dengarlah bagaimana Umar ibn Al-Khattab Al-Faruq, manusia yang ditakuti tidak hanya oleh kuffar Quraisy tapi juga oleh bangsa syaitan karena keimanannya. Jika beliau sudah mulai membaca firman Allah dalam surat At-Tur ayat yang ketujuh, inna azaba rabbika lawaqi', sungguh azab Tuhanmu pasti akan terjadi, beliau pun menangis sesenggukan dan terus menangis hingga beliau sakit dan dijenguk oleh para sahabat lainnya. Lain lagi dengan Dzunnurain, menantu Rasulullah yang malaikat saja malu terhadap beliau, Utsman ibn Affan. Kana idza waqafa 'ala al-qabri baka hatta yaballa lihyatuhu radhiyallahu an. Jika beliau melewati sebuah kuburan, terhentilah langkahnya lalu beliau menangis hingga air matanya membasahi seluruh jenggotnya. Allahu Akbar. Terakhir, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dengarlah cerita Al-Qasim ibn Muhammad bahwa kami pernah membersamai Al-Imam Al-Mujahid Abdullah ibn Mubarak dalam sebuah safar. Dan sepanjang perjalanan yang aku fikirkan adalah bagaimana bisa sang Imam Abdullah ibn Mubarak begitu disegani oleh kawan dan ditakuti musuh dan juga lawan. Kalaulah beliau solat malam, kami pun mengerjakannya. Jika ia siam sunnah, kami pun mengamalkannya. Bahkan saat beliau berlaga di medan jihad pun kami ikut andil di dalamnya. Hingga di tengah perjalanan sampailah kami di sebuah rumah yang pemiliknya berkenan menjamu kami. Saat makan malam tiba-tiba minyak dari pelita pun habis. Gelap seketika, tuan rumah begitu sigap segera menyalakan kembali dan demi Allah, kami dapati kedua pipi dari sang imam sudah basah oleh air matanya. Rupanya itulah kebiasaan beliau menurut murid-muridnya, sehingga beliau begitu disegani baik oleh lawan maupun kawannya. Dalam diam dan sepi beliau selalu mengingat hari kiamat dan begitu takut kepada Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku untukmu.